sandiwara. Angkatlah tangan kananmu, lalu sebut Indonesia, dan letakkan di dadamu, sebut lagi Indonesia. Kami anak bangsa, takkan mungkin kalah. Kami anak negeri, punya harga diri. Indonesia, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Indonesia, ku korbankan jiwa raga atas nama satu bangsa, Indonesia sang juara. Kawat tulang baja, tiada kata menyerah, semangat 45. Kami anak bangsa, takkan mungkin kalah. Kami anak negeri, punya harga diri. Indonesia, Indonesia. Indonesia.